بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال dan al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam lima. Ada yang mengatakan lima malam, ada yang mengatakan lima tahun. Sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan, Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah Azza wa Jalla dari bahwa aku memiliki kekasih di antara kalian. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikanku kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sebagaimana Allah Azza wa Jal telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Dan seandainya aku menjadikan seorang kekasih dari kalangan umatku, tentunya aku telah menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. Karena sesungguhnya aku melarang kalian darinya. قَالَ الشَّارِحُ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, التَّرَاجِمُ biografi-biografi. الْأُولَى yang pertama, جُنْدُبٌ. جُنْدُب. Huwa Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, sahabiyun masyhurun. Beliau adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, seorang sahabi yang masyhur. Mata ba'da sittina radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia setelah tahun 90 Hijriah radhiyallahu anhu, atau setelah usia 90 tahun radhiyallahu anhu, setelah usia 90 tahun radhiyallahu anhu. Athaniyatu yang kedua, Abu Bakrin, huwa Abu Bakrin as-Siddiq Abdullah bin Uthman ibn Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn At-Taymiyyu khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afdalu sahabati bil ijma'i. Abu Bakar beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab At-Taimi, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kekhalifahan, dan yang paling utama di antara para sahabat radhiyallahu anhum berdasarkan kesepakatan para ulama. Mata sanata 13 walahu 63 sanatan radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia pada tahun 13 Hijriah pada usia 63 tahun radhiyallahu anhu. Bi khamsin ay khamsi layalin wa qila khamsi sinina. 5 yaitu 5 malam, dan ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan dikatakan pendapat yang lain 5 tahun. Ini abra'u, sesungguhnya aku berlepas diri, ai amtani'u wa unkiru, aku menolak dan aku mengingkari. Khalilan, al-khalilu huwal mahbubu ghayatal mahabbati. Al-khalil yaitu yang dicintai dengan puncak kecintaan. Ala harfu istiftahin wa tambihin. Ala huruf untuk membuka kalimat dan memberikan peringatan akan apa yang akan disampaikan. Sehingga orang yang diajak bicara akan perhatian. Man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, ya'ni al-yahuda wa an-nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajida, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Bis-salati 'indaha wa ilaiha wa bina'il masajidi wal qubabi 'alaiha. Dengan salat di sisi kuburan tersebut, salat menghadap kuburan tersebut, membangun masjid dan kubah di atasnya. Yang belum disebutkan, sebagaimana telah kita pelajari, mengibadahi kuburan tersebut. Sehingga, menjadikan kuburan sebagai masjid, mencakup 4 makna. Yang pertama, mengibadahi kuburan tersebut. Yang kedua, salat di sisi kuburan tersebut. Yang ketiga, salat menghadap kuburan tersebut. Namun yang kedua dan ketiga ini dilakukan untuk Allah Azza wa Jal. Salat untuk Allah di sisi kuburan. Salat untuk Allah menghadap kuburan tersebut. Yang keempat, membangun masjid dan kubah di atas kuburan. Yang pertama, syirik besar. 2, 3, 4 bisa mengantarkan kepada syirik besar. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi. Makna secara global hadith tersebut. Yatahaddathu sallallahu alaihi wasallama qubayla wafatihi ila ummatihi bihadithin muhimmin. Rasul alaihi salatu wassalam menjelang wafat beliau menyampaikan kepada umat beliau sebuah perkara yang penting. Fayukhbiru an makanatihi indallahi. Maka beliau mengkhabarkan tentang kedudukan beliau di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa annaha balagat a'la darajatil mahabbati. Dan bahwasanya kedudukan beliau di sisi Allah Azza wa Jalla mencapai derajat kecintaan yang paling tinggi. Kama nalaha abuhu Ibrahimu alaihi salamu. Sebagaimana ayah beliau Ibrahim alaihi salam meraihnya. Walidhalika nafa an yakuna lahu khalilun ghairullahi. Dan karena itulah, beliau alaihi salatu wasalam meniadakan bahwa beliau memiliki kekasih selain Allah Azza wa Jalla. لأن قلبهم تلأ من محبته وتعظيمه ومعرفته. Karena sesungguhnya kalbu beliau penuh dengan kecintaan kepada Allah, pengagungan Allah Azza wa Jal, dan pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla. Fala yattasi'u li ahadin, sehingga kalbu beliau tidak cukup lagi bagi siapapun. Walau kana lahu khalilun minal khalqi, lakana Abu Bakr as-Siddiq. Dan seandainya beliau memiliki kekasih dari kalangan para makhluk, tentunya kekasih tersebut adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahuwa isyaratun ila fadli Abi Bakrin wastikhlafihi min ba'dihi. Dan itu merupakan isyarat kepada keutamaan Abu Bakar dan ditunjuknya beliau sebagai khalifah sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Thumma akhbar an ghuluwil yahudi wal nasara fi quburi anbiya'ihim hatta sayyaruha muta'abbadatin syirkiyatan. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengkhabarkan tentang sikap berlebih-lebihan orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka. Sampai-sampai mereka menjadikannya tempat-tempat ibadah kesyirikan. Wanaha ummatahu an yaf'alu mithla fi'lihim. Dan beliau alaihi salatu wassalam melarang umat beliau melakukan semisal perbuatan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi an-nahyi an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadati. Bahwasanya padanya terdapat larangan dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah, li'annahu wasilatun ila syirki, karena sesungguhnya itu merupakan perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Kama taf'alul yahudu wan nasara wa ghairuhum min ahlil bid'i, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara dan selain mereka dari kalangan para pelaku kebid'ahan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Al-ula, yang pertama, an-nahyu an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadati yusalla indaha aw ilaiha wa yubna alaiha masajidu aw qubabun hadharan minal wuku'i fi syirki bisababi dhalika. Larangan dari menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah yang dilakukan salat di sisinya atau menghadapnya, dikecualikan darinya salat jenazah di makam bagi yang tidak sempat menyolatkan jenazah sebelum dimakamkan, karena datang hadis yang mengkhususkannya. Dan dibangun di atasnya masjid-masjid atau kubah-kubah dalam rangka menghindarkan diri dari terjatuh ke dalam kesyirikan disebabkan perkara tersebut. Athaniyatu, yang kedua, saddu dzara'il mufdiyati ila syirki, menutup celah-celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Atsalitsatu, yang ketiga, itsbatul mahabbati lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi, penetapan kecintaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang layak dengan kemuliaannya. Arabi'atu, yang keempat, fadlul khalilaini, keutamaan dua kekasih, Muhammadin wa Ibrahim alaihi assalamu. Al-khamisatu, yang kelima, fadlu Abi Bakrin as-Siddiqi wa annahu afdalul ummati 'ala al-itlaqi, keutamaan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu dan bahwasanya beliau adalah yang paling utama di antara umat ini secara mutlak setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam tentunya. As-sadisatu yang keenam, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya hadis tersebut merupakan dalil yang menunjukkan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.